وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Dalam syarah penjelasan dari hadis yang ke-32 yang dalam dinyatakan ini diberikan judul dengan lafaz dari hadis itu sendiri: la darara wa la dirar, tidak ada kemadaratan dan tidak pula memadaratkan orang lain. Berkata al-mu'alif rahimahullahu ta'ala al-imam an-Nawawi rahimahullah an-Nabi Sa'idin Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu dari Abu Sa'id al-Khudri yang bernama Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berkata bersabda: la darara wa la dirar, tidak ada kemadaratan dan tidak pula memadaratkan. Ini nanti akan lewat pembahasan mengenai makna la darara wa la dirar secara lebih mendalam, di mana di sana ada khilaf, perselisihan di antara ulama apa yang dimaksud dengan lafaz hadis ini atau makna dari lafaz hadis ini. Qala haditsun hasan, hadits yang hasan, rawahu ibnu majah wa Daruqutni, diriwayatkan oleh ibnu majah dan Daruqutni dan ad-Daruqutni wa ghairuhuma musnadan, dan yang lain keduanya secara musnad, ya musnad yaitu bersambung mata rantai riwayatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa rawahu Malikun fil Muwatta mursalan, dan Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta meriwayatkan secara mursal. Mursal yaitu tidak disebutkan siapa sahabinya, namun kemudian tabi'in langsung menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan siapa sahabat yang meriwayatkan hadis tadi. Adapun riwayat yang sebelumnya atau riwayat dari Imam Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni dan yang selain keduanya disebutkan sahabatnya itu siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Adapun riwayat dari Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta mursal tidak disebutkan nama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan mursal termasuk jenis hadis dhaif. Ya. Mursal termasuk juga hadis dhaif. Namun Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni di sini menyambungkan sanadnya dan menyebutkan Abu Sa'id Al-Khudri, bukan mursal tapi musnad. Qala wa rawahu Malik fil Muwatta' mursalan an Amr ibn Yahya an abihi an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mursalan. Dan diriwayatkan atau diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta' secara mursal dari Amr ibn Yahya dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Artinya di sini Amr ibn Yahya meriwayatkan dari ayahnya yang ayahnya bukan seorang sahabi tapi seorang tabi'i. Seorang tabi'i meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak mungkin seorang tabi'i bisa meriwayatkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti ada perantaranya seorang sahabat. Qala fa asqata Abu Sa'id. Maka dia menjatuhkan yaitu tidak menyebutkan nama Abu Sa'id. Walahu turuqun yuqawi ba'daha ba'da. Dan hadis ini memiliki jalan-jalan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Maka di sini khilafan oleh para ulama tentang kesahihannya. Syekh Al-Albani juga Syekh Ahmad Syakir termasuk yang kemudian menghasankan hadis ini. Kita masuk ke dalam pembahasan makna dari hadis ini dengan membaca apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain. Qala Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain rahimahullahu taala, i'lam anna man adarra bi akhihi faqad zalamahu. Ketahuilah bahwasanya siapa yang menimbulkan madarat bagi saudaranya maka dia telah menzaliminya. Wadzulmu haramun, dan kezaliman adalah suatu yang haram. Kama taqaddama fi hadithi Abi Dzarrin, sebagaimana yang telah lewat pembahasannya dalam hadisnya Abi Dzar yang telah disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ibadi inni haramtu adh-dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri dan aku juga menjadikan keharaman itu sebagai suatu yang haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Maka ini adalah hadis lain yang menunjukkan haramnya berbuat sesuatu yang memadaratkan saudara kita. Karena ketika kita memadaratkan saudara kita berarti kita telah menzaliminya dan terjatuh kepada apa yang dilarang dalam hadis ini. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain yang juga terkandung keharaman perbuatan zalim kepada orang lain, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun, sesungguhnya darah-darah kalian dan harta-harta kalian dan juga kehormatan-kehormatan kalian adalah haram atas kalian. Itu tidak boleh satu sama lain di antara kalian melanggar keharaman ini, menumpahkan darah orang lain, mengambil harta orang lain, dan juga kemudian melanggar kehormatan orang lain. Maka ini adalah suatu perbuatan kezaliman yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dua hadis ini. Masuk dalamnya ya, pembahasan hadis la darar wa la dirar, tidak ada kemadaratan dan tidak memadaratkan orang lain. Ini masuk dalam bab kezaliman, membawa kemadaratan kepada orang lain dalam hartanya misalnya ya, dan yang lain sebagainya. Qala wa amma qawluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la darar wa la dirar, faqala ba'dhum, sebagian dari mereka berkata, huma lafzani bimakna wahid. Keduanya adalah dua lafaz yang bermakna satu. Artinya dharar dan dirar maknanya satu. Ini perkataan sebagian ulama mentafsirkan bahwasanya dharar dan dirar sama, kemadaratan. Takallama bihima, qala takallama bihima jami'an ala wajhi at-ta'kid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keduanya dengan tujuan untuk ta'kid, untuk menegaskan. La dharara wa la dirara, artinya tidak ada kemadaratan, dan yaitu betul-betul tidak ada kemadaratan. Diulangi. Tidak ada madarat. Ya. Tidak boleh membawa kemadaratan kepada orang lain. Maka itu apa? Yang diinginkan dengannya ta'kid, penegasan. Tidak hanya kemudian disebutkan la dharar, itu saja. Tapi ditambah wa la dirar, yang artinya sama. Tidak ada dharar dan tidak ada dirar. Yang dua lafaz tersebut artinya sama. Untuk apa? Untuk kemudian menegaskan tentang keharaman ya, berbuat kemadaratan kepada orang lain. Qala wa qala Ibnu Habib, dan berkata Ibnu Habib, ini kemudian menyebutkan tentang tafsiran yang lainnya. Ad-dharar wa inda ahli al-arabiyyati al-ismu wa ad-dirar al-fi'lu. Adapun ad-dharar di kalangan ahli tentang bahasa Arab maknanya adalah isim. Adapun dirar maknanya adalah fi'il. Wallah alam yang dimaksudkan dengan perkataan beliau ini. Qala fa ma'na la dirar, maka makna dari sabda Nabi la dirar atau la darar, tidak ada madaratan, ay la yudkhilu ahadun ala ahadin dararun lam yudkhilhu ala nafsihi dararan, wallahu alam, la yudkhilu ahadun ala ahadin dararan lam yudkhilhu ala nafsihi. Tidak boleh seorang itu memasukkan kepada yang lainnya kemadaratan yang orang tadi tidak memasukkannya dan tidak membawanya kepada dirinya sendiri. Tidak boleh memasukkan ke dalam itu kehidupan orang lain suatu kemadaratan yang sebelumnya belum ada. Ya. Kemudian kita bawa kemadaratan tersebut dan kita timpakan kemadaratan tersebut kepada orang tadi. Yang orang tadi tidaklah memadaratkan dirinya sendiri dengan perkara tersebut. Ya. Dengan keboliman misalnya. Dalam memukul atau kemudian ya, mengambil hartanya, ini kemadaratan yang orang tadi tidak memasukkan kemadaratan tersebut kepada dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang memukul dirinya sendiri, tidak memasukkan kemadaratan tadi kepada dirinya sendiri, kemudian ada orang yang lainnya yang membawa kemadaratan tersebut menimpakan kepada dirinya. Ini atilah dharar, tidak boleh melakukan kemadaratan kepada orang lain. Qala wa ma'na la dirar, dan ma'na dari la dirar tidak ada dirar, la yudara atau la yudaru ahadun bi ahadin, tidaklah kemudian seseorang itu dimadaratkan dengan orang lain. Tidaklah seseorang itu dimadaratkan dengan orang lain, artinya seseorang melakukan perbuatan yang sebetulnya memadaratkan orang lain, dia tidak sengaja atau tidak bermaksud untuk memadaratkan orang lain, namun ternyata perbuatan tersebut adalah memadaratkan orang lain dalam keadaan dia sadar ataupun tidak sadar, tahu ataupun tidak tahu, ternyata memadaratkan orang lain. Adapun dari la dharar, yaitu seorang sengaja memiliki maksud untuk memadaratkan orang lain. Adapun la dirar, tidak memadaratkan orang lain, yaitu seorang melakukan sesuatu pada dirinya sendiri yang kemudian memadaratkan orang lain dalam keadaan dia yaitu tidak sengaja untuk melakukannya, dia mengetahui orang tadi telah mabarati dengannya ataupun dia tidak tahu. Jadi bisa dibedakan. Sekali lagi kita jelaskan bahwasanya penafsiran ini yang dimaksudkan adalah la darar, yaitu seorang yang sengaja mendatangkan kemabaratan kepada orang lain, betul-betul menginginkan bahwasanya menzalimi orang lain dan orang lain menjadi rugi, orang lain menjadi sakit, orang lain menjadi hilang hartanya dan lain-lain sebagainya. Maka ini adalah la darar, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun la dirar, seorang misalnya melakukan perbuatan pada dirinya sendiri, pada kepemilikannya sendiri, tapi ternyata itu memadaratkan orang lain. Misalnya apa? Misalnya saja, yaitu seseorang katakanlah memelihara hewan yang kemudian kandangnya betul-betul itu apa? Mengeluarkan bau, ya. Mengeluarkan bau. Dia bermanfaat hal tersebut bagi dirinya, ya. Tapi kemudian bermadarat bagi siapa? Bagi orang-orang di sekitarnya, ya. Maka la dharar tidak boleh menzalimi orang lain, la dirar juga tidak boleh melakukan sesuatu yang kemudian merugikan orang lain, walaupun tidak dalam bentuk yaitu apa, kezaliman secara langsung, ya. Dia tidak menyangka bahwa itulah suatu kezaliman, ya. Bisa jadi dia juga tahu sebenarnya itu adalah sesuatu yang kemudian merugikan orang lain, namun dia tidak peduli. Itu adalah la dharar. Kedua-duanya dinafikan, tidak boleh untuk dilakukan. Wa qala al-muhsini, ya, qala rahimahullah wa qala al-muhsini, dan berkata al-muhsini, ad-darar huwa alladhi lak fihi manfa'atun wa 'ala jarika fihi madaratun. Ad-darar adalah sesuatu yang kemudian memiliki manfaat bagimu, ada kemanfaatannya bagimu, tapi bermadarat bagi tetanggamu. Itu ad-darar. Ini justru apa? Tafsirannya al-Muhsin ini justru berkebalikan dengan yang sebelumnya. Kalian tadi mengatakan la darar itu apa? Tidak melakukan sesuatu yang kemudian bermadarat bagi orang lain dalam keadaan dia tidak menyangkanya, dalam keadaan dia sebetulnya awalnya tidak mengetahuinya, ya, atau dia mengetahuinya tapi tidak peduli. Nah, ini justru dijadikan sebagai darar oleh al-Muhsini, ditafsirkan sebagai darar, sesuatu yang memiliki manfaat bagi diri kita sendiri namun bermadarat bagi tetangga kita. Qala wa hadza wajhun hasanul ma'na, dan sisi ini adalah makna yang baik. Jadi Ibnu Habib seakan-akan merajihkan dan mengedepankan apa yang disebutkan oleh al-Muhsin ini, bahwasanya ad-darar yang dimaksud adalah sesuatu yang bermanfaat bagi diri seseorang namun bermadarat bagi orang lain. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Ibnu Dzakiq al-Aid rahimahullah, wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian yang lainnya, ad-darar wa ad-dirar mithlu al-qatl wal qital, atau mithlu al-qatl wal qital. Ad-darar dan ad-dirar itu semisal dengan al-qatl wal qital. Al-qatl dan al-qital dari sisi wazannya sama. Ad-darar sama dengan al-qatl, atau tidak sama, ya. Al-qatl al-fa'l, ad-darar yaitu al-fa'l. Adapun ad-dirar sama wazannya dengan al-qital, sama-sama al-fi'al. Dan ini yang diinginkan oleh Ibnu Daqiq Ilaih di sini adalah perkataan sebagian mereka bahwasanya perbandingan antara perkataan dharar dan dirar itu sama seperti perbandingan antara perkataan al-qatlu dan al-qital. Ya. Seperti apa yang dimaksud? Al-qatlu maknanya apa? Membunuh. Al-qital yaitu peperangan, ada timbal balik, ada timbal balik. Adapun al-qatlu murni dia apa? Menzalimi orang lain atau kemudian membunuh orang lain cuma dari satu sisi saja perbuatannya. Adapun al-qital yaitu saling berperang, saling membunuh satu sama lain. seperti itulah perbandingannya antara ad-darar wa ad-dirar. Jadi seperti apa penjelasannya? Qala rahimahullah, fad-dararu antadurra man la yadurrak, man la yadurruk. Maka ad-dararu, ya, yaitu seseorang atau engkau memberikan madarat kepada orang yang tidak memberikan madarat kepadamu. Orang baik-baik kepada kita, tidak pernah menzalimi diri kita, kemudian kita justru datang kepadanya dan membawa madarat, menzalimi dirinya. Ini namanya ad-darar. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wad-dararu an tadurra man adarra bika min ghairi jihati al-i'tida'i bil mithli wal intisari bil haqqi. Adapun ad-dirar yaitu seseorang atau engkau memadaratkan seseorang yang memang telah memadaratkan dirimu. Jadi timbal balik, engkau memadaratkan orang yang telah membawa kemadaratan kepada dirimu, membalas orang yang telah menzalimi kita. Min ghairi jihati al-i'tida' bil mithli. Tapi yang dimaksud bukan perbuatan membalas dengan yang semisal, wal intisari bil haqqi, dan juga mengambil atau kemudian membalas dengan hak, dengan cara yang benar. Maka ini terlarang. Adapun seorang membalas dengan yang semisal, membalas dengan cara yang benar, tidak berlebihan, tidak kemudian melewati batas dan menzalimi orang lain, maka ini tidak mengapa, ya. Maka ini tidak mengapa. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih." Apabila engkau menghukum, menjatuhkan hukuman, maka jatuhkan seperti yang dilakukan kepadamu. Jadi apabila seorang kemudian ingin membalas orang yang menzalimi dirinya, maka lakukan semisal dengan apa yang dilakukan oleh orang tadi. Tidak boleh berlebihan. Maka yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, la dirar, itu apa? Yang dimaksudkan itu, janganlah membalas dengan lebih daripada apa yang dilakukan kepadamu. Itu yang dimaksud la dirar. La darar, jangan kemudian kamu memulai dan memadarati dan menzalimi orang yang tidak menzalimi dirimu. Wa la dirar, dan janganlah engkau membalas orang yang menzalimi dirimu lebih dari kadarnya. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. InsyaAllah bisa dimengerti tafsiran yang ini. Atau sekali lagi kita mungkin jelaskan dengan contoh. Ya. Misalnya seorang datang kemudian mengolok orang lain, ini terlarang. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la darar, ya, la darar. Jangan kemudian memadarati orang lain. Suatu perbuatan berupa celaan dan olok-olokan ini memadarati orang lain, ya, melanggar kehormatannya. Kemudian orang yang diolok tadi membalas dengan yang semisal, kemudian menambah lagi dengan perkataan yang lainnya. Yang tadi yang pertama cuma mengolok dengan satu perkataan, mencela dengan satu celaan. Yang kedua mencela dengan yang semisalnya dan kemudian melebihi daripada itu, mencela dan mengolok dengan celaan-celaan yang begitu buruk. Maka ini juga terlarang. Yang dilakukan oleh yang kedua terlarang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda apa? La dirar. Janganlah membalas kezaliman, walaupun dia telah menzalimu, jangan membalas kezaliman dengan yang lebih daripada kadar kezaliman yang dia lakukan kepada engkau. Adapun apabila semisal, maka tidak termasuk larang. Ya. Apabila orang yang pertama datang kemudian mencela dengan suatu celaan, kemudian yang kedua membalas dengan celaan yang sama, yang semisal, yang sekadar dengan itu, maka tidak mengapa, tidak terlarang, tidak masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la dirar. Walaupun kemudian memaafkan lebih baik, walaupun kemudian juga ada isiannya, apakah lebih baik memaafkan ataukah lebih baik membalas, ada isiannya. Qala wa hadza nahwu qawlihi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addi al-amanata ila man istamanaka wa la takun man khanaka." Jangan atau tunaikan amanah kepada orang yang mempercayaimu, yang memberikan amanah kepadamu. Tunaikan, tidak boleh dikhianati. Kemudian sebaliknya, "Wa la takun man khanaka." Dan jangan engkau berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. Artinya kalau seorang kemudian memberikan kepercayaan amanah kepada orang lain, kemudian orang lain tadi mengkhianati kepercayaan kita, maka jangan kemudian amanah yang dia berikan kepada kita, kita khianati juga. Membalas khianat dengan khianat. Membalas khianat dengan khianat. Ya. Ini tidak diperbolehkan, cuma ada yaitu lanjutan dari penjelasan Ibnu Daqiq Al-Aik, kita baca supaya lebih jelas makna dari hadis ini. Qala wa hadha ma'nahu. Wa hadha ma'nahu 'inda ba'd al-ulama. Maka hadis ini maknanya di kalangan sebagian ulama, la takun man khanaka ba'da an intasabta minhu fi khiyanatihi laka. Janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jangan engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu setelah engkau mengambil balasan atau memperbuat itu mengambil balas, menuntut balas atas pengkhianatannya kepadamu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kemudian mau membalas sekadarnya saja, adapun apabila berkhianat lebih daripada itu, maka ini tidak diperbolehkan. Apabila berkhianat lebih daripada itu, ini tidak diperbolehkan. Ya, misalnya seorang mempasrahkan barangnya kepada orang lain, meminjamkannya kepada orang lain. Harganya 1 juta misalnya. Ya. Kemudian ya, yang meminjamkan tadi ternyata juga pinjam barang yang lainnya berapa? Misalnya 1,5 juta misalnya. Ya. Nah, kemudian di sisi sebagian ulama, apabila kemudian orang yang tadi meminjam yang pertama, yang meminjam barang 1 juta itu tidak dikembalikan, maka orang yang kedua pun berhak untuk kemudian mengambil balasan dari yang tadi, dari benda tadi yang diminjam oleh dirinya. Ya. Namun sekedarnya, sekedar yaitu kerugian yang dia alami. Adapun lebihannya 500 ribu, tidak boleh untuk kemudian dia mengambilnya, kembalikan kepada yang berhak, walaupun dia telah mengkhianati kita, kembalikan, ya, mengambil sesuai dengan kadar haknya saja. Maka ini di kalangan sebagian ulama yaitu yang tidak boleh untuk dikhianati, yaitu apabila lebih daripada kadar pengkhianatan orang tadi kepada diri kita. Qala ka'anna an-nahya innama waqa'a 'ala al-ibtida'. Seakan-akan larangan ini ditujukan kepada perbuatan memulai pengkhianatan. Wa amma man aqaba bismisli ma uqiba bihi wa akhadha haqqahu falaysa biqa'in. Adapun orang yang membalas, menghukum dengan semisal yang dia dihukum dengannya, maka dan mengambil haknya, mengambil hak yang menjadi miliknya, maka ini tidak dihitung sebagai orang yang berkhianat. Qala wa innamal khainu man akhadha ma laysa lahu wa au aktsaru mimma lahu. Adapun orang yang berkhianat adalah orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya atau mengambil lebih banyak dari apa yang menjadi haknya. Mengambil lebih banyak daripada apa yang menjadi haknya. Dan dinamakan orang yang berkhianat. Adapun yang mengambil atau mengambil semisal dengan haknya yang orang lain telah mengkhianati dirinya pada hal tersebut, pada perkara tersebut, maka bagi sebagian ulama ini tidak mengapa. قال واختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا عليه ثم يظفر المجحود بمال للجاحد يشتري ثمنه عليه أو نحو ذلك. Dan para ahli fiqih telah berselisih pendapat tentang permasalahan orang yang menolak, membantah suatu hak yang dia harus menunaikannya. Membantah, tidak ada hak tersebut kepada bagi diri atau bagi orang tersebut. Saya tidak harus membayar utang kepada fulan. Ya. Padahal itu sebetulnya dia harus membayarnya. Dia memang telah berhutang kepada orang tadi. Qala thumma yadfaru al-majhud, kemudian orang yang kemudian menjadi objek tadi, orang yang kemudian dirugikan, berhasil mendapatkan harta yang dimiliki oleh orang yang tadi membantah dan menafikan hak orang lain tadi, ya. Maka orang yang kemudian dirugikan tadi berhasil mendapatkan harta dari orang yang membantah tadi. Qaritamanahu alaihi. Yang orang yang tadi membantah sebetulnya sudah memberikan amanah kepada orang yang dirugikan tadi terhadap harta tadi. Au nahu dzalika, atau yang semisalnya. Ya. Jadi seorang memiliki hutang kepada orang lain, kemudian orang tersebut membantah bahwa dia telah memiliki hutang. Kemudian yang tadi dirugikan mendapatkan barang dari orang yang tadi membantah, ya. Padahal orang yang tadi membantah tadi sudah memberikan barang tersebut sebagai amanah. Ya. Maka ini para ulama berselisih pendapat apakah boleh dia mengambil harta tersebut sekadar dengan utang yang telah dibantah atau utang yang sudah dinafikan oleh orang tadi ataukah tidak. Au nahu dzalik, atau yang semisal dengannya, atau permasalahan yang semisal dengan itu. Faqala ba'dhum, maka sebagian dari mereka berkata, laisa an ya'khudha haqqahu fi dzalika bi dhahiri qawlihi. Tidak boleh baginya untuk mengambil haknya dari benda tersebut. Ya, haknya ada pada orang lain. Tapi dia ingin mengambil haknya dari benda tadi yang diamanahkan kepadanya. Sebagian orang mengatakan, sebagian fuqaha mengatakan tidak boleh dia mengambil haknya dari benda tadi. Tidak boleh dia mengambil haknya yang telah diambil oleh orang lain dari benda yang diamanahkan kepadanya. Li zahiri qawlihi, berdasarkan zahir dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, "Addil amanata liman tamanaka wa la ta'khudh man qanak." Tunaikan amanah kepada orang yang mempercayaimu, wala ta'khudh man qanak, dan jangan kau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. Wa qala akharun, dan yang lainnya berkata, lahu an yantasira minhu, boleh baginya untuk membalas, ya, dari benda tadi, membalas dan mengambil haknya dari benda tadi. Wa ya'khudhu haqqahu, dan mengambil haknya min tahti yadihi, dari barang yang ada di tangannya. Wahtajju bi hadithi Aisyah fi qissati Hindin ma'a Abi Sufyan, dan kemudian berhujjah dengan hadithnya Aisyah tentang kisahnya Hindun bersama Abu Sufyan, tentang kisahnya Hindun bersama Abu Sufyan. Itu bahwasanya Hindun ini mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang Abu Sufyan ini adalah seorang yang dianggap pelit, tidak memberikan harta yang cukup kepada Hindun untuk kebutuhan dirinya. Apakah boleh bagi Hindun tersebut untuk mengambil dari harta Abu Sufyan yang dipegang oleh Hindun tadi, mengambil sesuai dengan kadar kebutuhannya? Maka Hindun bertanya kepada Rasulullah, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan untuk mengambil dari harta Abu Sufyan yang telah diamanahkan kepada Hindun sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kebutuhan Hindun. Ya, maka ini yang kemudian dijadikan dalil oleh pihak yang kedua yang mengatakan boleh untuk yaitu mengambil harta yang diamanahkan apabila orang yang mengamanahkan tadi sudah berbuat zalim ya kepada dirinya. Baik. Masih ada lanjutan pembahasan daripada permasalahan ini. Baik. Kita lanjutkan sedikit. Walil fuqaha'i fi hadhihi al-mas'alah wujuhun wa'tilalatun laisa hadha mawdi'i dzikriha. Dan para ulama ahli fiqih dalam permasalahan ini ada sisi-sisi dan alasan-alasan ya yang kemudian dikemukakan yang bukan ini tempat penyebutan dari alasan tersebut. Kemudian Ibnu Daqiq al-Aid kemudian merojihkan pendapat yang pertama. Kita akan baca ya, kita akan baca kemudian pada kesempatan yang akan datang tarjih dari Ibnu Daqiq al-Aid dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.